عبده ورسوله. فقال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها. أما بعد، حاضرين yang berbahagia، والحمد لله، puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di masjid, daripada masjid-masjid Allah Subhanahu, yang diharapkan dengan pertemuan-pertemuan, perjumpaan seorang sunni dengan sunni, seorang salafi dengan salafi, akan menumbuhkan rasa cinta, menambah rasa sayang, menambah rasa kebersamaan, mengokohkan tali ukhuwah al-islamiyah, berkumpul di masjid, daripada masjid-masjid Allah, berkumpul karena Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ziarah bersama saudaranya kaum muslimin salafiyun karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh amalan yang sangat besar, bukan amalan yang remeh, bukan amalan yang kecil. Abu Idris Al-Khalani rahimahullah, beliau menghadiri majlis syekhnya yang bernama Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Mu'adz ibn Jabal, kata Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam, a'lamuhum bil halal wal haram. Sahabat yang paling tahu urusan halal dan haram, kata Nabi, Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Pandai pidato, pandai ceramah, menumbuhkan rasa cinta, rasa haru kepada beliau radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Idris Al-Khalani mendekati syekhnya, kemudian mengatakan, inni uhibbuka fillah ya syekhana, wahai syekh kami, wahai guru kami, saya cinta kepada engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengatakan, Allah, apakah karena Allah? Maka Abu Idris Al-Khalani mengatakan, Allah, iya karena Allah Subhanahu wa taala. Diulang kembali, Allah, sampai tiga kali. Apakah karena Allah? Apakah karena Allah? Maka dijawab dengan jawaban yang sama, Allah. Saya cinta kepada Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, abshir, kalau begitu bergembiralah wahai anakku. Fa inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh saya telah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau bersabda, inna Allah azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lagi maha agung, lagi maha mulia, dia telah berfirman dalam hadits qudsi, hadits ilahi, wajabat mahabbati lil mutahabin fiya, lil mutajalisin fiya, lil mutabadilin fiya, lil mutazawirin fiya. Shahahahul Albani rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah tetap kecintaan dariku untuk hamba-hambaku, lil mutahabin fiya, bagi mereka orang-orang yang cinta karena aku, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Barang langka ya ikhwan, barang langka ya ikhwan, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'dun nas, karena berapa banyak manusia yang mencintai saudaranya disebabkan karena mal, harta, disebabkan karena kewibawaan yang ada pada dirinya, disebabkan karena kekuasaan yang ada di pundaknya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Materi yang ditonton, materi yang dijadikan mizan. Kalau materinya kelihatan, maka dia akan cinta. La haula wala quwata illa billah. Adapun mereka orang-orang yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala, Allah tetapkan kecintaan untuk hamba tersebut, lil mutahabina fiya, bagi mereka orang-orang yang cinta karena aku, lil mutazawirina fiya, dan bagi mereka orang-orang yang suka ziarah ke rumah saudaranya tapi karena aku, kata Allah, lil mutajalisina fiya, dan orang-orang yang duduk tapi karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Duduk bermajlis bersama ahlus sunnah menghilangkan kebodohan agar jangan sampai termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang bodoh terhadap din, sehingga mereka dilempar ke dalam neraka sa'ir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka ahlun nar mengatakan, law kunna nasma'u, duhai kiranya dahulu kami mau mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, aw naqilu, atau memahami dengan akal-akal kami. Belajar ya ikhwan, mendengar dan memahami apa maknanya? Durus, mempelajari, belajar. Lambang kemuliaan seorang hamba dengan mempelajari ilmu. Terangkatnya derajat seorang hamba dengan sebab ilmu, durus. Duduk di majlis, menimba ilmu. Apalagi kalau dia niatkan subhanallah karena Allah Subhanahu wa taala, maka wajibat mahabbati kepada Allah. Orang tersebut telah mendapatkan hak untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walil mutabadilina fiyya, dan juga bagi mereka orang-orang yang berkorban karena aku. Maka kita puji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan-kemudahan ya ikhwan untuk melakukan amalan-amalan yang saleh. Tayyib, kita mulai membaca kitab, Kitabu Adabil Ma'isyati wa Akhlaqin Nubuwati. Kitab tentang adab ya ikhwan, akhlak, tentang kehidupan dan juga akhlak nubuwah. Bagaimanakah kehidupan Nabi, bagaimanakah akhlak Nabi? Masya Allah, perkara yang sangat penting ya ikhwan. Berakhlak dengan akhlakul karimah. Berapa banyak mereka manusia yang mereka memiliki ilmu, yang mereka memiliki hujjah, hanya saja mereka tidak punya akhlak. Manusia tidak mau menatapnya. Manusia lari daripada dirinya. Padahal mereka tahu manusia. Manusia mengetahui orang ini punya ilmu, hanya saja tidak berbuah ilmunya. Hanya saja tidak menampakkan ilmu tersebut pada dirinya. Mereka tidak mau mengambil ilmu daripadanya. Mereka tidak mau duduk bersamanya. Mereka tidak mau menghormatinya. Padahal orang yang berilmu, hanya saja tidak punya akhlak. Nabi SAW bersabda kepada Asyad ibn Qais radhiyallahu ta'ala anhu, inna fika lakhaslatain, sungguh pada dirimu ada dua perangai. Yuhibbuhum Allah, yang keduanya Allah cinta ada pada dirimu. Akhlak, apakah ilmu yang dipuji? Apakah ilmu yang dicintai oleh Allah pada diri Asyad ibn Qais? Jawabannya ketika itu tidak. Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada pada diri Asyad ibn Qais la khaslatain, dua perangai, yaitu akhlak, al-hilm wal ana'ah, kebijaksanaan dan ketidak tergesa-gesaan, kelembutan ikhwan. Bukan perkara yang kecil permasalahan akhlak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk meminta-minta ilmu. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berilmu, maka muncullah pujian. Apakah pujiannya? Yang dipuji bukan ilmu Nabi. Kita sepakat, kaum muslimin sepakat, siapa yang paling alim pada umat ini? Nabiunal Karim jawabannya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi apakah Allah memuji nabinya dengan ilmu? Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya dengan akhlakul karim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Subhanallah. Sungguh wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau berada di atas budi pekerti yang sangat luhur, yang memuji Rabbul Alamin. Bukan siapa-siapa ya ikhwan, bukan istrinya, bukan tetangganya, bukan atasannya, bukan murid-muridnya, bukan. Akan tapi penciptanya itu Rabbul Alamin. Indah sekali pujian tersebut disematkan kepada Nabi Yunus Kirim Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rahimahullah i'lam, ketahuilah barakallahu fikum, anna adab al-zawahir unwanu adabil bawatin. Adab yang nampak, akhlak yang kelihatan ada pada diri seorang hamba, itu merupakan unwan adabul bawatin. Itu tanda, alamat bahwa akhlak batinnya sama seperti itu. Apa yang nampak pada diri seorang hamba, ucapannya, perbuatannya, tindak tanduknya, muamalahnya, interaksinya, itu alamat, alamat daripada apa yang tersimpan di dalam batinnya berupa adab. Zahirnya seperti itu, maka dalamnya seperti itu. Seperti perumpamaan sebuah lampu, lampu patromat, lampu minyak, itu dalamnya seperti itu. Kelihatan isinya. Wa harakat al-jawarih thamratul khawatir. Pergerakan-pergerakan al-jawarih, anggota badan, kakinya, tangannya, matanya, telinganya, lisannya, itu merupakan thamratul khawatir, merupakan buah dari apa yang tersimpan di sanubari hati, ya ikhwan. Dan semua manusia sudah sepakat, seorang menggerakkan anggota tubuhnya disebabkan karena kecintaan, disebabkan karena kesukaan, sehingga muncul padanya iradah, keinginan. Salah, betul apa betul? Seorang menggerakkan tubuhnya disebabkan karena kesukaan apa yang diinginkan oleh hatinya, sehingga muncul padanya iradah, keinginan untuk berbuat. Dia lapar, hatinya menginginkan agar memasukkan nikmat berupa makanan, maka dia akan gerakan tangannya untuk mengambil makanan, kemudian diayunkan, dimasukkan ke dalam mulutnya. Tumbuh daripada rasa cinta. Pergerakan-pergerakan anggota tubuh itu merupakan buah daripada sanubari. Oleh sebab itu ya ikhwan, siapa yang mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada kampung akhirah, yang dirinya sadar bahwasanya dirinya diperintahkan, dirinya diadakan, dirinya diwujudkan, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Rabbul Alamin. Siapa yang sadar bahwasanya dirinya tidaklah diciptakan kecuali untuk merasakan nikmat daral akhirah, maka dia akan gerakkan tubuhnya untuk sampai kepada tujuan tersebut. Seorang yang cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka lisannya akan digerakkan untuk Allah dan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tangannya, kakinya, matanya, telinganya, semuanya untuk Allah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah, dikarenakan hatinya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal a'malu nata'ijul akhlaq, sementara perbuatan-perbuatan manusia itu hasil daripada akhlak dirinya. Kalau akhlaknya buruk, wajar. Kalau tindakannya pun buruk, lisannya suka mencaci, suka menggibahi, suka menyebar fitnah, wajar akhlaknya buruk. Kakinya suka melangkahkan ke tempat-tempat ma'asi, tangannya suka mengambil hak manusia yang bukan pada haknya, disebabkan wajar karena akhlaknya buruk. Wal adab rasykul ma'arif, maka adab merupakan rasykul ma'arif, rembesan dari ma'rifat. Seorang yang kenal Allah ya ikhwan, seorang yang kenal dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah atas dirinya, maka dirinya akan berakhlak kepada Allah subhanahu. Wa sarairul qulub ya magharisul af'ali wa manabi'uha, rahasia-rahasia hati, sesuatu yang disimpan di dalam hatinya, kecintaan, ketidaksukaan, atau kebencian, itu merupakan tanaman-tanaman dari tindakan-tindakan atau bibit-bibit daripada perbuatan-perbuatan. Rahasia hati, hati menyimpan sesuatu berupa kecintaan, maka akan terlihat dengan tangannya, ucapannya, tatapannya, tata keramanya, tindak tanduknya akan baik ya ikhwan. Rahasia hati, hatinya baik, hatinya cinta, maka anggota tubuhnya pun akan menampakkan kebaikan. Tapi kalau sarairul qulub, kalau hatinya buruk, tidak mencintai kebaikan, tidak mencintai kebaikan untuk saudaranya, wajar kalau perangannya pun perangai yang buruk. Wa anwaru sarair hiya allati tashriqu ala zawahir fatazyinuha wa tahliha. Sementara cahaya yang tersembunyi yang ada di dalam hati itulah yang akan memancarkan ala zawahir pada luar anggota tubuhnya, sehingga cahaya tersebut akan memberikan perhiasan, akan menjadikan tubuh orang tersebut indah karena hatinya baik, ikhwan, suka menyapa saudaranya, dermawan kepada tetangganya, menunaikan hak-haknya sebagai seorang muslim, menjaga lisannya, menjaga tangannya untuk tidak mengganggu saudaranya, tidak mengganggu tetangganya, apalagi mengganggu istri tetangganya. Na'udzubillah. Waman lam yakhsha qalbuhu lam takhsha jawarihuhu. Siapa yang hatinya tidak khusyuk, maka anggota tubuhnya pun tidak akan khusyuk. Ngakunya orang khusyuk, kelihatan orang yang khasyah, akan tapi kelihatan pada tubuhnya, ikhwan. Dan khusyuk itu tidak mesti menundukkan kepala, suaranya pelan-pelan, lembut. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada murid-muridnya, ketika ada para pemuda berjalan pelan-pelan, menundukkan kepalanya, kemudian dikatakan, man hum, siapa mereka? Dikatakan mereka adalah fulan, fulan, fulan, dan fulan. Mereka ingin menjadi orang yang khusyuk. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Saya telah melihat orang-orang yang khusyuk, tapi mereka tidak pernah jalannya pelan-pelan, sok lembut, suara dilembut-lembutkan, takallufan, atau menundukkan kepalanya, dibuat-buat. Saya telah melihat ada orang yang khusyuk berjalan dengan cepat, ucapannya lantang tegas, tidak menundukkan kepalanya. Manhu? Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau lebih khusyuk daripada dia, daripada mereka para pemuda. Umar ibn Khattab lebih khusyuk, lebih khasyah kepada Allah, tapi suaranya tegas, jalannya tegas, dan tidak pernah menundukkan kepalanya. Bukan dibuat-buat khusyuk itu, ikhwan, akan tapi sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Yang sesuatu yang tersimpan dalam hati tersebut menampakkan anggota tubuhnya, itulah khusyuk. Yang diartikan oleh mereka banyak para ulama, khusyuk adalah ketundukan, kerendahan seorang hamba kepada Rabbnya, tunduknya, jinaknya hati kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tunduknya jiwa kepada perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Itulah sifat mukmin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan dalam kitabnya agar jangan seperti orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Apakah belum tiba saatnya, ikhwan, nasihat dari Rabbul Alamin, nasihat dari sang pemilik arsy yang mulia? Rabbuna yaqul, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Apakah belum tiba bagi mereka kaum mukminin, orang-orang yang mensifatkan dirinya dengan keimanan, kepasrahan, ketundukan kepada Rabbnya, an takhsha qulubuhum li dhikrillah, untuk melunakkan hati-hati mereka, untuk merendahkan hati-hati mereka li dhikrillah, untuk zikrullah, kepada Al-Qur'anul Karim. Wa ma nazala minal haqq, dan juga apa-apa yang diturunkan oleh Allah berupa kebenaran, kitab was sunnah. Apakah belum tiba saatnya? Apakah masih memilah dan memilih, oh ini cocok dengan pekerjaan saya, oh ini cocok dengan perniagaan saya, wah ini merugikan perniagaan, diminggirkan sunahnya. Tunduk, ikhwat. Nabiun al-Karim alaih salatu wassalam, beliau mengatakan, awal ma yurfa'u fi hadhil ummah al-khushu', Shahih al-Albani rahimahullah. Yang pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat ini adalah khusyuk. Khasyah kepada Allah. Ketundukan, ketenangan di dalam ibadah. Padahal ini merupakan jalan keberuntungan. Sifat yang harus ada pada diri kita. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung mereka orang-orang mukmin, orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada keimanan kepada Rabbul Alamin, beriman kepada pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Man hum? Siapakah mukminun? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang di dalam salat-salat mereka khusyuk. Amanahnu ya ikhwan. Apakah kita sudah khusyuk dalam salat kita? Kita hisab diri kita. Ketika kita melakukan rukuk, sujud, ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang sunnah, nafilah, kita banyak kekurangannya. Kurang di dalam melakukan ibadah. Bahkan sebagian kita lalai, na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan ayatul mihnah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah. Kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Bagaimana di antara sifat Nabi? Sifat Nabi itu ketika ibadah farah. Sifat Nabiunal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan ritual ibadah bukan karena semata-mata menyelesaikan kewajiban. Bukan semata-mata melakukan keseharian, rutinitas. Akan tapi dirasakan ya ikhwah. Dirasakan dengan penuh kegembiraan. Ya Bilal arih Nabi salah. Wahai Bilal, sebelum adzan Bilal dikatakan oleh Rasul, wahai Bilal, lunakkan hati-hati kami dengan sholat. Lembutkan hati-hati kami, berikan ketentraman kepada kami. Maksudnya adzanlah kamu, agar kami tenang di dalam sholat. Ikuti Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau mengikuti Muhammad alaihi salatu wassalam, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan hapus dosa-dosa kalian. Kadang ada di antara kita ketika sedang sholat, permasalahan keluarga dibawa, permasalahan bisnis diajak, perniagaan pun tidak kalah ketinggalan. Padahal diri sedang menyebut Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Ihdinas Siratal Mustaqim, tapi yang diingat adalah perniagaan. La haula wala quwwata illa billah. Maka perlu untuk evaluasi ikhwan. Menyadari bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk darul akhirah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan negeri akhirah. Apakah kita termasuk orang-orang yang fauz, orang-orang yang beruntung, atau naudzubillah termasuk orang-orang yang merugi? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablihim. Janganlah kalian seperti orang-orang Yahud wan Nasara yang mereka telah mendapatkan kitab. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Ketika zaman memakan mereka, dilewati zaman yang panjang, ditinggalkan oleh Musa alaihi salam, ditinggalkan oleh Isa alaihi salam, jauh daripada zaman kenabian. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Hati-hati mereka menjadi keras. Tidak tunduk lagi kepada kitab. Tidak tunduk lagi kepada sunnah. Maka inilah nikmat ya ikhwan. Manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya ke dalam hati antum, menyampaikan rahmatnya kemudian masuk ke dalam hati antum, bisa tunduk kepada kitabullah, bisa tunduk kepada ucapan rasulnya. Kalau seorang hamba mendapatkan nikmat dunia, kemudian nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan ganti yang lebih lagi. Sebab itu dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma ajirni fi musibati hadza. Ya Allah Subhanahu wa taala, berikan aku pahala atas musibah yang menimpa diriku. Wa khluq li khairan minha. Dan ganti yang, ya Allah, gantilah musibah tersebut dengan yang lebih baik daripada apa yang telah kau ambil. Dunia ya ikhwan. Kalau untuk urusan dunia, nikmat dunia dicabut oleh Allahu Rabbul Alamin, Allah masih akan menggantinya ya ikhwan. Tapi kalau din, kalau akhlak, kalau agama antum diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut rahmatnya, jadi apa ya ikhwan? Kafir. Jadi seorang murtad, na'udzubillah. Maka disyukuri ya ikhwan, tidak ada gantinya. Seorang yang kehilangan agamanya, seorang yang kehilangan akhlaknya, adabnya, adab nubuah, akhlakun nubuah, kehilangan dicabut oleh Allah, apa yang bisa menggantinya? Apakah ada yang bisa mengganti hal tersebut? Tidak ada ya ikhwan. Maka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Manakala Allah memberikan taufik kepada antum untuk tunduk kepada kitabnya, tunduk kepada sunnah nabinya, berakhlak dengan akhlak nubuwah. Masya Allah, nikmat azimah. Jangan seperti mereka, fatun alaihul amad. Mereka ditinggal oleh nabi mereka, dimakan oleh zaman demi waktu, hari demi hari. Fafasat kulubuhum. Keras hati mereka. Kenapa ya ikhwan? Berpaling daripada zikrullah. Terfitnah dengan dunia mereka, mulai meninggalkan majlis-majlis ini, sibuk dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Itu tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba. La haula wala quwwata illa billah. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, cinta keburukan, benci kepada kebaikan. Wa man lam yaqum sadruhu mishkatal anwar ilahiyah. Siapa yang hatinya tidak mendapatkan, siapa yang hatinya tidak mendapatkan cahaya dari Rabbul Alamin, lam yafuq ala zahirihi jamalul adabin nabawiyah. Siapa yang tidak mendapatkan cahaya hikmah dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam dada seorang hamba, maka dia tidak akan bisa menampakkan pada anggota tubuhnya, zahirnya, jamalul adabin nabawiyah, keindahan akhlak kenabian, keindahan adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man lam yaj'al lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tidak Allah berikan cahaya kepadanya, maka dapat cahaya dari mana dia? Siapa yang tidak Allah berikan kepadanya cahaya, maka dari mana dia akan mendapatkan cahaya? Maka minta ya ikhwanana rahimani wa rahimakumullah jami'an as-sabat 'ala ad-din. Keteguhan dalam agama. Mahal ya ikhwan. Dunia bisa dibeli. Kehilangan dunia bisa dicari penggantinya. Kehilangan agama ya ikhwan, tidak ada yang bisa menggantikannya. Inna dina indallahi al-Islam. Karena agama yang diridai oleh Allah cuma satu, Islam. Pasrahnya hati seorang hamba kepada Rabbnya. Wa qad aslabna, telah berlalu kata beliau, jumlah min al-adab bima yughni an i'adatiha hahuna. Sudah berlalu halaman-halaman sebelumnya tentang kalimat-kalimat yang isinya tentang akhlak-akhlak, adab-adab, adab safar, adab makan sudah disebutkan. Maka cukup, mencukupkan bagi kami untuk tidak mengulangnya di sini. Lakinnat qasir, akan tetapi kami akan mencukupi di sini, akan meringkas fi hadzal bab ala syai' min adabi Rasulillah sallallahu alaihi salatu wasallam. Kami akan meringkas dalam bab ini tentang sesuatu dari adab-adabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa akhlaqihi, dan juga akhlak beliau bagaimana. Adab keseharian, akhlak bersama teman bagaimana. Akhlaknya Rasulullah qana'ah. Wajar kalau mereka para sahabat orang-orang yang qana'ah. Mereka adalah orang-orang yang sabar. Alil faqr. Para sahabat Nabi demikian. Mereka adalah orang-orang yang sangat cinta kepada saudaranya. Wajar karena dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merasa bahwasanya betul-betul mereka satu jasad. Kalau saudaranya sakit, maka dia akan merasakan sakit. Itulah pendidikan Muhammad alaihi wasallam kepada mereka para sahabat. Akhlak mereka sangat indah. Manusia-manusia pilihan. Khairun nas qarni. Seutama-utama manusia, sebaik-baik manusia adalah zaman aku. Zaman di mana Nabi SAW hidup, beliau dan para sahabatnya. Berdasarkan hadis ini, seluruh para sahabat, para anbiya, Nuh AS, Ibrahim AS, Musa AS, Isa AS, kalah afdal dengan sahabatnya Muhammad SAW. Karena Nabi mengatakan khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia, tentunya setelah para nabi, adalah pada zamanku. Hawariyun kalah dengan mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala. Bagaimana akhlaknya? Bagaimana kebersamaan mereka? Bagaimana akhlak kepada kedua orang tua mereka? Kepada ibunya, kepada bapaknya, tetangganya, adiknya, familinya. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala pernah mendapatkan rizki. Beliau ahlus sufah, seorang yang miskin, orang yang tinggal di pojok masjid. Tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan beliau radhiyallahu ta'ala. Akhirnya berlapar-lapar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak punya pekerjaan, gak punya saudara, gak bisa bercocok tanam, gak bisa berniaga. Akhirnya cuma duduk di pojok masjid menuntut ilmu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati ahlus sufah dalam keadaan kelaparan, kemudian diberikan satu keranjang berupa kurma. Maka Nabi memberikan dua-dua. Tamratain fakulu, dua kurma, kemudian makanlah oleh kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian teguklah dengan air, semoga mengenyangkan kalian. Itu akan mencukupkan kalian. Ahlus sufah makan semuanya satu, dua, minum air, selesai. Kenyang mereka, walhamdulillah. Abu Hurairah satu. Dia makan satu, radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah makan satu, selesai, minum air. Dia tanya, wahai Abu Hurairah, seluruh manusia makan dua, kok kamu satu? Hadali ummi, subhanallah. Ini untuk ibu saya. Ibu saya juga sama fakir. Seorang yang lapar. Abu Hurairah pulang memberikan ibunya, ya ummi hadalaki. Subhanallah ya ikhwan. Ibunda Abu Hurairah miskin sekali. Abu Hurairah bukan orang yang tamak ya ikhwan. Diberikan kepada ibunya. Hadali ummi. Ini untuk ibu saya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka diberikan kepada ibunya. Masya Allah. Akhlak seorang anak yang saleh. Gak perlu dipaksa oleh uminya, gak perlu dipaksa oleh abinya. Kamu doakan saya nanti kalau sholat sepertiga malam, doakan untuk bapakmu. Gak perlu ya Pak. Kalau ada kebaikan berikan untuk keluargamu, kalau ada kebaikan berikan untuk bapak dan ibumu. Tidak perlu ya Pak. Anak yang soleh ngerti mana yang harus dia lakukan, apa yang harus diberikan kepada kedua orang tuanya, paham. Maka didik anak-anak antum ya Pak kepada akhlak nubuah. Itulah pendidikan nubuah sallallahu alaihi salatu wasallam kepada para sahabat. Masih dalam kisah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan bahwasanya beliau sangat lapar sekali. Keluar daripada majlis mencari makanan, tidak dapat. Berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, fasalama wa tabassama. Abu Bakar cuma mengucapkan assalamualaikum dan senyum. Ini kebiasaan mereka para sahabat ya ikhwan, berjumpa dengan saudaranya senyum. Enggak bisa memberikan apa-apa, cuma senyum, masyaallah, tenang hati. Falaqitu Umar, aku menatap kepada Umar setelah berjumpa Abu Bakar, aku berjumpa dengan Umar radhiyallahu taala anhu. Wassalamu wa tabassama. Sama. Mengucapkan salam, assalamualaikum. Kemudian senyum. Kemudian aku berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam dan berhenti. Lihat akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mabaluka ya Abu Hurairah, ada apa dengan kondisimu ya Abu Hurairah? Subhanallah, pemimpin seperti ini, imam kudwatan seperti ini, perhatian sekali kepada muridnya, perhatian sekali kepada rakyatnya, ada apa dengan dirimu ya Abu Hurairah? Nabi SAW mendapatkan jawaban dari Abu Hurairah, al-jum, lapar ya Rasul. Subhanallah, seorang murid mengadukan kepada ustadznya, seorang murid mengadukan kepada gurunya, seorang rakyat mengadu kepada pembesarnya, lapar, lapar ya Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajak ke rumahnya. Perhatikan ya ikhwan, kecintaan Rasul kepada umatnya. Sampai-sampai Rasul alaihi salatu wassalam pernah sujud, beliau menangis. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Jibril alaihi salam untuk bertanya apa yang ditangisi oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lebih tahu. Akan tapi Allah dengan hikmahnya mengutus Jibril alaihi salam. Ditanya oleh Jibril alaihi salam, ada apa dengan dirimu? Maka Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, ummati, ummati, ummati. Kebaikan untuk umatku, kebaikan untuk umatku, kebaikan untuk umatku. Cinta sekali kepada umatku. Adapun kita ya ikhwan, maka tumbuhkan rasa cinta kepada sesama salafiyun, sesama muslim. Rasulullah SAW mengajak Abu Bakar atau mengajak Abu Hurairah ke rumahnya, minta izin kepada istrinya, kemudian dibukakan masuk, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian didapati tidak ada makanan. Miskin sekali Rasul kita, Rasulullah SAW. Kalau harta itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan harta tersebut kepada orang yang paling dia muliakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata fakir. Allah Subhanahu wa taala tidak menatap kepada postur tubuh kalian, keindahan wajah kalian, tidak melihat mobil kalian, tidak lihat rumah kalian, tidak melihat jumlah istri kalian, tidak melihat kepada kemewahan dunia kalian, walakin yang dzuru ila taqwa minkum qulubikum wa a'malikum. Akan tapi Allah melihat kepada hati antum ya ikhwan, dan juga amalan-amalan kalian. Lihat imam kita sallallahu alaihi salatu wasallam, ternyata Rasul disuguhkan oleh sebagian istrinya ada secangkir berupa laban susu. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala sangat lapar sekali. Ketika melihat susu, masya Allah, senangnya bukan main. Walhamdulillah dapat rezeki. Sekian hari menahan rasa lapar, mengganjal dengan air, kelaparan, sampai sekali-kali beliau pingsan. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Kemudian ketika mendapati susu, ternyata dipanggil Abu Hurairah. Kemari ya Abahir. Kemarilah wahai Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Abu Hurairah menghampiri Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kira-kira apa yang diperbuat? Abu Hurairah akan minum. Ternyata Rasul sallallahu alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ud'u ahlus suffah." Ya Abu Hurairah, panggil ahlus suffah sekitar 80 manusia. Panggil mereka ahlus suffah. Langsung berubah Abu Hurairah. Saya lapar. Tapi dipanggil ahlus suffah. Beliau menceritakan, fasa'adi, berubah pada diri saya ketidaksukaan. Akan tetapi barakallahu bikum ta'atan li amri Rasulillah. Meskipun saya kurang berkenan, saya sedang lapar, sangat butuh, dan saya adalah orang yang paling hak untuk mendapatkan sedekah berupa susu. Ternyata yang dipanggil ahlus suffah. Akan tapi sebagai bentuk ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya akan kalahkan lapar saya akan tinggalkan syahwat saya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat akhlak nubuah yang kemudian dicontoh oleh mereka para sahabiah atau para sahabat radhiyallahu taala. Maka dipanggillah ahlus suffah. Dipanggil. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan minum dengan tangan yang mulia, satu persatu. Sampai semua sudah meminumnya, sampai kenyang mereka meminumnya, mereka bubar, tinggal berdua. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Hurairah radhiyallahu taala. Apa kata Rasulullah alaihi wasallam? Masya Allah, ucapannya sangat indah. Walam yabqa illa ana wa anta. Wahai Abu Hurairah, tidak lagi tersisa kecuali kamu dan saya. Masya Allah, pemimpin menyamakan diri dengan rakyatnya. Seorang muallim kibar, seorang pengajar yang paling besar, imam, panutan manusia, memposisikan dirinya sama seperti rakyatnya. Saya dengan kamu, sisanya tinggal saya dan kamu. Mana ada pemimpin minum sisa rakyatnya? Mana ada seorang ustaz meminum bekas minum santrinya? Subhanallah, langka ya ikhwan seperti ini. Pembesar belakangan, yang kenyang santri dulu. Tapi alhamdulillah saya punya ustaz yang seperti itu. Sebagai pelajaran ya ikhwan, ustaz saya itu puasa, santrinya kelaparan, maka berasnya ustaz untuk santri. Yang penting santri makan. Subhanallah. Kita sangat butuh kepada orang seperti itu ya ikhwan. Sangat butuh kepada tauladan seperti itu. Puasa demi santrinya. Punya lauk, punya kangkung, punya bayam. Yang ditanya santri, santri masak apa sekarang? Ada beras saja, tapi lauknya enggak ada. Kangkung dikasih buat santri. Ustaz pakai sambal sama kerupuk. Subhanallah. Kita sangat butuh tauladan seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Rasul, kepada Abu Hurairah, "Wa lam yabqa illa ana wa anta." Tidak lagi tersisa kecuali tinggal saya dan kamu. Mukjizatnya Rasulullah alaihi wasallam. Berpuluh-puluh manusia minum dari satu mangkok tidak habis ikhwan. Maka mulai, silakan ya Abu Hurairah, minum. Sekian lama sudah enggak sabar, ingin minum, ingin kenyang, ingin lepas dari rasa lapar. Maka Abu Hurairah mulai minum. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Setelah minum selesai, ingat kepada Rasul, ya Rasulullah, ya Allah, silahkan anda. La ishraf, minum. Minum lagi, selesai. Minum lagi, minum ya. Lagi, minum. Minum lagi, minum lagi. Sampai kembung Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sementara mangkoknya masih belum berubah. Susu masih ada di dalam tempatnya. Zid, tambah lagi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, walam ara maslakan. Saya sudah enggak lihat ada jalan lagi di sini. Sudah penuh ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa faedah dari hadis ini? Boleh sekali-kali kenyang. Ya. Kekenyangan. Abu Hurairah kenyang sekali. Boleh sekali-kali kenyang. Tapi kalau antum kenyang setiap hari, jarang laparnya. Itu masalahnya. Salat malam, wah, subuh, sampai masjid, wah, ruku, la haula wala quwata illa billah. Kemarin bilang saya cinta Allah, salat terlambat. Masuk Jumat, imam sudah khutbah. La haula wala quwata illa billah. Evaluasi ikhwan. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam meminum bekas rakyatnya. Meminum bekas para sahabatnya tanpa ada perasaan jijik, subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam minum sampai habis. Itulah akhlak beliau. Masyaallah, kita sangat butuh ya ikhwan. Inna jama'a jam'il adab ta'kid al-iman bi mushahadati akhlaqi al-karimah allati yushhad ahaduha bi annahu akramul khalqi wa a'lahum radbatan wa ajallahum qadran fa kaifa bi majmu'iha. Kita kumpulkan akhlak-akhlak yang baik, kemudian kita akan gabungkan dengan seluruh akhlak-akhlak yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari seluruh akhlak kebaikan, kemudian cocokkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menambah keimanan. Untuk menambahkan keimanan yang ada di dalam dada kita ya ikhwan. Kenapa menambah keimanan? Bi musyahadati akhlaqi. Dengan kita menonton, menyaksikan akhlak beliau. Beliau mengatakan demikian, bagaimana prakteknya? Beliau mengucapkan sabda demikian, bagaimana contohnya? Kalau kita sudah menyaksikan itu, semakin mempertebal iman kita ya ikhwan. Menyaksikan akhlak beliau yang sangat mulia, yang dipersaksikan dan cuma satu-satunya, bahwasanya beliau adalah sebaik-baik manusia. Akramul khalq, manusia yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya, yang paling mulia qadaran manzilahnya, keberadaannya. Fa kaifa bimajmu'iha? Lantas bagaimana kalau sudah kita gabungkan? Akan semakin indah ya ikhwan. Su'ilat Aisyah radhiyallahu taala anha an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya, bagaimana sih akhlaknya Rasul? Bagaimanakah perangainya Rasul alaihi salatu wasalam? Faqala, maka Aisyah bersabda atau berkata, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasul Al-Qur'anul Karim. Apa maksudnya? Yadhabu li ghadabih wa yarda li ridah. Beliau akan murka sesuai dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibenci, perkara-perkara yang dicela dalam Al-Qur'an, maka beliau akan mencelanya. Apa-apa yang tidak disenangi oleh syariat, maka beliau akan tidak menyenanginya. Wa yarda li ridah, dan beliau akan ridha dengan apa yang Allah ridha padanya. Ini harus kita tanamkan ya ikhwan, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Walamma kammalallahu ta'ala khuluqahu athna 'alayhi. Manakala Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyempurnakan akhlak pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia pula yang memujinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh pada dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat khuluq, terdapat akhlak, terdapat budi pekerti azim yang sangat luhur. Perhatikan ya ikhwan, yang memuji pencipta kita, yang memuji Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang tidak pernah diberikan kepada yang selainnya. Pujian yang ternyata diberikan kepada akhlakul karimah. Nabiunal Karim ilmunya subhanallah luas ya ikhwan. Beliau mengetahui khazanah. Daripada khazanah yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu tentang selak beluk daripada syariat. Akan tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memuji manakala ilmu yang telah diketahui diamalkan. Ketika ilmu tersebut berbuah menjadi akhlakul karimah, muncul pujian. Innaka la'ala khuluqin 'adzim. Fasubahana man a'ta thumma athna. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berupa akhlak yang indah pada diri nabi, yang kemudian dia sendiri yang memujinya. Wallahu taala alam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal, barakallahu fiikum.